Kita lanjutkan. Ya, berikutnya adalah pembahasan tentang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah maf'ul mutlak, ya. Al-maf'ul mutlaku yang dimaksud dengan maf'ul mutlak ismun adalah suatu isim. Yuzkaru yang disebutkan ta'kidan lil fi'li untuk mempertegas fi'il. Untuk apa? Mempertegas suatu fi'il, yaitu perbuatan. Au bayanan li adadihi, atau menjelaskan bilangannya. Adad itu bilangan, menjelaskan bilangannya. Au bayanan li nauihi, atau menjelaskan apa? Jenisnya. Menjelaskan jenis atau sifatnya. Kita lihat contohnya mislu. Yang pertama li ta'kidil fi'li, yaitu yang untuk mempertegas fi'il. Contohnya adalah dorobtu dorban, saya memukul sekali. Ya apa? Saya memukul, benar-benar memukul. Maknanya apa? Dorobtu dorban, saya memukul apa? Benar-benar memukul. Jadi kita artikan, saya memukul benar-benar memukul. Dorob tu dorba. Nah, dorba di situ disebut dengan maf'ul apa? Mutlak. Apa gunanya untuk mempertegas? Seandainya kita katakan dorob tu saja, maka apa? Kurang tegas. Ya, kurang apa? Kurang tegas. Jadi gunanya apa? Untuk mempertegas. Saya memukul benar-benar apa? Memukul. Nadhartu nadhron, saya melihat benar-benar apa? Melihat. Akaltu aklan, saya makan benar-benar apa? Makan. Nah, ini disebut dengan apa? Maf'ul mutlak. Yaitu kata dorban, nadron dan aklan. Paham ya? Dan kata dorban itu disebut dengan apa? Masdar. Yaitu bentuk kata benda dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Doroba. Doroba yadribu dorban. Sama juga nadron dari kata apa? Nadoro yanduru nadron. Namanya mas dah ya. Kalau aklan dari kata akala yakulu aklan ya. Jadi master itu juga bisa dipakai untuk maf'ul apa ini? Mutlak. Kemudian yang kedua adalah li adadihi, yaitu untuk menjelaskan apa? Bilangan atau jumlahnya. Contohnya dorobtu dorbatan, saya memukul apa? Sekali pukulan. Nadhartu nadratan, saya melihat sekali apa? Sekali penglihatan atau sekali pandang. Yang disebut nadhara itu adalah apa? Memandang. Kalau melihat apa? Ro'a. Ini memandang. Jadi bedanya apa? Kalau melihat itu kan masih umum ya, bisa sekilas juga melihat. Tapi kalau nadhoro itu melihat tapi dia memperhatikan. Akal tu aklatan, saya makan apa? Sekali makan. Maka yang seperti ini apa fungsinya? yaitu menjelaskan apa? Jumlahnya berapa kali? Oh, sekali saya memukul sekali pukulan, saya memandang sekali pandangan, saya makan sekali apa? Makan. Ya. Kalau kita perhatikan rumusnya sama, yaitu apa rumusnya? Fa'latan, dorbatan. Itu kalau kita buat rumus fa'latan. Ya, sama juga nadrotan, apa rumusnya? Fa'latan. Ya, di bawah ada. Kemudian yang ketiga yaitu linau'ihi, itu untuk menjelaskan jenisnya, jenis perbuatan. Contohnya dorabtu darban syadidan, artinya apa? Saya memukul dengan pukulan yang keras. Ya, saya memukul dengan apa? Pukulan yang keras. Maka kata darban, ya, syadidan, ini adalah gunanya apa? Menjelaskan jenis. Jenis apa? Perbuatan. Oh, pukulannya bagaimana? Pukulan yang keras. Pukulan yang apa? Keras. Nadartu nadron tawilan, saya memandang dengan pandangan yang panjang. Maksudnya apa? Itu memandang dengan lama. Ya, nadron tawilan. Akal tu aklan kathiron, artinya apa? Saya makan dengan banyak, makan yang banyak. Nah, ini adalah tiga fungsi atau kegunaan dari apa tadi? Maf'ul mutlak. Jadi ada berapa fungsinya? Ada tiga fungsi. Yang pertama mempertegas, yang kedua menjelaskan bilangan, yang ketiga adalah menjelaskan jenis. Misalnya kita ambil contoh lain. Membunuh. Oh, syaratnya membunuh total. Kalau kita katakan saya membunuh, ya, benar-benar membunuh, bahasa Arabnya qatal tu qatlan. Nah, itu namanya li ta'kidil fi'li, mempertegas. Qatal tu apa? Qatlan. Saya membunuh, benar-benar apa? Membunuh. Tapi kalau sekali kita katakan qatal tu qatlatan. Saya membunuh apa? Sekali. Sekali apa? Sekali pembunuhan. Kalau saya banyak membunuh gitu. Misalnya ini cuma semacam contoh kata. Qatal tu qatlan katsiran. Nah, misalnya bunuh apa? Bunuh cicak misalnya. Jadi ini namanya apa? Maf'ul mutlak, ya. Ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Nomor satu, maf'ul mutlak selalu menggunakan apa? Masdar, yaitu kata benda dari kata kerja, ya. Jadi bentuknya apa? Selalu masdar. Jadi asalnya itu seperti itu. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi apa? Maf'ul mutlak. Karena sebelumnya sudah kita bahas, ada masdar yang menjadi apa? Maf'ul li ajli. Ada apa? Ada enggak? Ada. Sudah dibahas. Di pembahasan maf'ul li ajli. Kemudian yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu apa? Dibaca mansub, sedangkan masdar itu tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Karena masdar itu sama bentuk apa? Bentuk kata. Misalnya tadi kata apa? Qatala yaqtulu qatlan. Masdarnya mana? Qatlan. Nah, ini kalau dia bisa enggak dibaca qatlun qatlin? Bisa, ya. Karena dia namanya apa? Masdar. Masdar itu kata benda dari kata kerja. Bagaimana bacanya? Kotelan, kotelun, kotelin. Ya tergantung kedua. Bukan. Nah, misalnya kita dahului bi, jadi bi kotelin. Nah, gitu. Jadi meskipun dia masdar, tapi akhirannya apa? Majrur. Gitu. Nah, masdar itu cuma bentuk kata, bukan kedudukannya. Kemudian yang ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, sebagai apa? Pengeras arti, maksudnya penegas dari, ditambah sifat atau diidhofahkan itu disandarkan, maka akan berubah menjadi li nau ihi, yaitu menjelaskan apa? Macamnya. Contoh tadi di atas, dorobtu dorban, apa artinya? Saya memukul, benar-benar apa? Memukul. Nah, sekarang kalau dorbannya dikasih sifat, dorobtu dorban syadidan, berubah tidak fungsinya? Berubah. Kalau tadi cuma mempertegas, dorobtu dorban, saya mukul apa? Benar-benar memukul. Tapi kalau sudah disifati, jadi beralih fungsi. Dorobtu dorban syadidan, artinya apa? Saya memukul dengan pukulan yang keras. Jadi menjelaskan macamnya, bagaimana pukulannya keras, gitu kan? Kemudian yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi, apa tadi li'adadihi? Yang menjelaskan jumlah atau bilangannya, maka samakan saja dengan wazan, yaitu rumus apa? Fa'latan. Rumusnya apa? Fa'latan. Contohnya apa tadi? Dorbatan. Terus apa? Nadrotan. Terus aklatan. Itu rumusnya apa? Fa'latan. Ya. Bisa tak? Ya. Kita coba aja ya, latihan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1. Saya paham. Apa bahasa Arabnya? Fahim tu. Fahmun, fahman, fahmin. Fahman. Karena sebagai maf'ul mutlak harus apa? Dibaca mansub. Jadi fahim tu fahman. Bisa tak? Berkatalah. Apa bahasa Arabnya? Kul kaulan. Baik tuh, ya, baik tuh hasan, ya, sadid terus. Kul kaulan hasanan, ya. Kul apa ya? Katakanlah, ya. Kul pakai kof, ya. Kul. Kalau pakai kaf, kul apa ya? Makanlah. Ya. Jadi jangan salah baca, ya. Kalau kul apa ya? Kul. Pakai kaf, kul, makanlah. Tapi kalau kul, katakanlah. Ya, jangan salah ya. Ini ada pelajaran tajwid. Itu ya, nomor berapa tadi? 2. Kul kaulan hasanah. Nomor 3. Saya sujud. Apa bahasa Arabnya? Sajatu, satu kali sujud berarti apa? Apa rumusnya? Rumusnya apa? Fa'latan. Jadi sajatu sajadatan. Saya sujud sekali sujud. Jadi intinya apa di sini? Intinya kalau ada isim ya yang mansub dan dia berasal dari apa? Masdar. Masdar itu apa? Kata benda dari kata kerja, dan dia adalah untuk mempertegas. sukses. Maka namanya apa? Mahul mutlak. Namanya apa? Mahul mutlak. Kemudian penjelasan berikutnya, sisanya silahkan dicoba sendiri. Berikutnya adalah tentang macam-macam atau dua macam masdar. Di sini boleh jelaskan ada dua macam. Ada namanya masdar apa? Lafzi dan maknawi. Kalau lafzi berarti lafadznya sama. Kalau maknawi berarti maknanya sama. Ya. Tapi lafadznya berbeda. Contoh. Jalastu julusan. Apa artinya? Saya duduk, benar-benar duduk. Mana masdarnya? Julusan. Berasal dari kata jalasa. Jalasa ya jelisu julusan. Itu namanya masdar. Apa masdar? Kata benda dari kata kerja. Lafzi atau maknawi ini? Lafzi, karena lafadznya sama dengan fiilnya. Fiilnya mana? Jalastu. Nah, julusan itu dari kata jalasa. Paham enggak? Kumtu qiyaman, saya berdiri. Benar-benar apa? Berdiri. Qiyaman itu berasal dari kata apa? Koma, ya kan? Koma, koma, komu. Terus komat komata kumna kumta kumtuma kumtun kumti kumtuma kumtunna kumtu kumna. Kalau saya berdiri kumtu, kalau kami kumna, anta kumta, anti kumti. Nah, yang seperti itu kiaman berasal dari kata koma. Berarti apa namanya? Masdar apa? Lafzi. Kalau maknawi gimana? Oh, berbeda katanya tapi sama artinya. Seperti kumtu wukufan, artinya apa? Saya berdiri, benar-benar berdiri. Sama tidak ini asal katanya? Beda, tapi artinya sama. Kalau wukufan dari kata apa? Wukuf waqofa. Waqofa artinya berdiri atau berhenti. Saya berdiri, benar-benar berdiri. Paham ya? Contohnya yang sering kita dengar misalnya apa dalam ayat, ya kan? Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, apa? Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah qulu. Ini fi'il apa? Amar. Qawlan sadida, perkataan yang lurus. Berarti termasuk apa ini tadi? Maf'ul. Maf'ul apa? Mutlak. Mana maful mutlaknya? Qawlan sadidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Ya. Perkataannya apa? Lurus, sadidan ya, bukan syadidan. Kalau syadid itu keras. Ayatnya gimana? Wa qulu qawlan sadidan. Ucapan ya lurus, bukan sadidan. Kalau sadid itu keras, makanya jangan salah baca ya. Salah baca itu bisa salah arti ya. Terus ya, apa tadi namanya? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul apa? Seperti contohnya tadi yang sudah kita bacakan atau kita sampaikan. Wa kallamallahu Musa taklima, dan berbicara Allah kepada siapa? Musa takliman, benar-benar berbicara. Siapa yang berbicara? Allah. Dipertegas fiilnya, wa kallamallahu Musa takliman, ya, takliman. Artinya Allah benar-benar berbicara kepada siapa? Musa. Apalagi contohnya, benar-benar yang masih ingat, gimana di Al-Quran atau di hadis, apa contohnya? Abul Mutlaq. Yang lain. Ya. Yang di mana? Di Pondok Tahfidz atau di Ma'had, di Eldata. Apa contohnya? Ya. Buat contoh ya. Yang di Al-Qur'an ya. Apa? Kaulan Baligo. Gimana ayatnya depannya? Seperti misalnya dalam surat apa? An-Nisa ayat berapa? 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya. Allah bersumpah sekali-kali tidak demi Rabb-mu. Mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai apa? Hakim. Itu siapa? Rasul. Seorang mukmin itu harus tunduk kepada huruf hukumnya siapa? Rasulullah SAW. Dia tidak dikatakan beriman kalau tidak tunduk kepada hukum Rasul. La yu'minun, kalau katakan mereka itu apa? Tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka apa? Perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak cukup itu saja, Allah katakan, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa apa? Sempit. Jadi kalau sudah ketetapan Al-Quran Sunnah seperti ini harus diterima dan tidak boleh merasa apa? Sempit. Ya, ya sudah diterima. Jangan merasa apa namanya berat. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan apa? Sepasrah pasrahnya. Tasliman itu namanya apa? Mafhul mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Sallu alaihi apa? Wa sallimu taslima, ya kan? Dan apa? Ucapkanlah salawat dan salam kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Itu namanya apa? Maf'ul mutlak. Apa gunanya? Bisa mempertegas atau menjelaskan bilangan atau menjelaskan apa? Jenis. Jadi seorang muslim tadi dikatakan dalam ayat tadi tidaklah dikatakan sempurna imannya kecuali apabila tunduk ya kepada hukum Rasul, dan dia menerima hukum itu dengan lapang dada dan dia pasrah sepenuhnya. Itu baru dikatakan imannya lah sempurna. Kalau seorang berhukum kepada hukum Rasul tapi hatinya merasa apa? Sempit, ya kan? Dia tidak apa namanya? Tidak senang itu. Walaupun dia tunduk tapi dia tidak senang, maka itu apa? Tidak dikatakan benar imannya. Apalagi jika dia membencinya. Tapi kita lanjutkan ya. Halaman 60. Satu, ya, 60 ya kalau yang lama. Cuma sedikit kok. Kita apa? Maful ma'ah. Jadi kita masih membahas apa? Isim-isim yang mansub. Al maful ma'ahu. Ya kita lanjutkan. Maful apa? Ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu ismun. Maf'ul ma'ah adalah suatu isim. Waqa'a yang terletak ba'dal wawi setelah huruf apa? Wawu. Allati bimakna ma'ah yang bermakna apa? Bersama. Jadi ada wawu yang bermakna apa? Bersama. Nah, ini disebut dengan wawu ma'iyah. Apa namanya? Wawu ma'iyah, kebersamaan. Liyadulla ala syai'in, untuk menunjukkan atas sesuatu. Hasola yang terjadi. Yang apa? Terjadi bimusohabati dengan apa namanya? Disertai dengannya. Dengan apa? Disertai dengannya. Sesuatu yang terjadi beriringan dengan sesuatu yang lain, yang mengiringi, yang menyertai. Contoh, kita lihat contoh ya. Saro aliyun wanahro. Apa ini? Berjalan, siapa yang berjalan? Ali bersama Nahro. Apa Nahro? Sungai. Jadi apa artinya? Ali berjalan bersama sungai. Maksudnya apa? Ali berjalan bersama sungai. Jadi apa? Mana berjalan? Mana lusuri sungai. Jadi artinya apa? Ali berjalan menelusuri atau menyusuri sungai. Di mana jalannya dia? Ya di tanah, bukan di sungai. Berjalan menelusuri sungai gitu kan, mengikuti, maksudnya di pinggir sungai gitu kan. Saro aliyun wa nahro. Ah, disebut apa tadi? Maf'ul ma'ah. Ya, wawunya namanya wawu ma'iyah. Bawa, jadi namanya maf'ul ma'ah harus dibaca mansub wanahro, ya. Bacanya apa? Wanahro. Jadi tidak boleh kok dibaca wanahru atau wanahri. Gitu. Jadi meskipun gundul, ya, antum bisa baca. Sirtu wal jabala, saya berjalan bersama gunung. Wih, saya berjalan bersama gunung. Gimana itu? Saya berjalan menelusuri gunung. Nah, disebut apa tadi? Maf'ul ma'ah. Ya. Saya berjalan menelusuri gunung. Ya, berarti apa? Mendaki gunung. Ya. Gitu. Berarti wal jabala itu namanya maf'ul apa? Ma'ah. Harus dibaca apa? Mansub. Ya. Mudah dong. Saro Ahmadu. Apa itu? Wasyari'ah. Saro Ahmadu was syari'ah. Apa artinya? Berjalan Ahmad bersama jalan, bersama jalan menelusuri jalan, jalan. Ya. Di sini ada al-jadid, ya. Jalan yang apa? Baru. Ahmad berjalan menelusuri jalan yang baru, ya. Berarti syari'ah namanya apa? Maf'ul ma'ah. Harus dibaca apa? Mansub. Jadi jangan antum baca Saro Ahmadu wasyari'u. Wah, tidak bisa ya. Apa artinya itu? Berjalan Ahmad dan jalan yang baru gitu. Apa artinya? Berarti jalannya juga berjalan gitu. Gak boleh ya, bacanya apa? Saro Ahmadu wasyari'a. Ya, al-jadidah. Contoh yang lain, ja'a abi, apa artinya? Telah datang ayahku wa guru basyamsi. Apa ini? Telah datang ayahku bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Nah itu guruba itu dibaca mansub sebagai maf'ul maf'ul mutlak lemah maf'ul ma'ah sudah maf'ul mutlak ya. Maf'ul ma'ah siapa tahu ada yang ngantuk maklum siang-siang catatan perbedaan wawawa atof dan wawawa maful ma'ah ya. Ini adalah wawawa maful ma'ah ya. Jadi wawawa atof itu apa? Wawawa yang artinya dan wa yang artinya apa? Dan Ahmad wa Ali. Nah itu kan wawawa atof. Kalau wawawa maful ma'ah yang tadi apa artinya tadi? Bersama. Nomor satu, kalau sekiranya tepat dijadikan wawu atof, maka jadikanlah apa? Wawu atof. Jadi kalau ketemu dalam bahasa Arab huruf wawu, maka yang paling pertama itu harus apa namanya? Dimaknakan. Kalau bisa dimaknakan apa? Dan, gitu ya. Kalau ketemu wa itu dalam bahasa Arab prioritas yang pertama apa artinya? Dan, nah itu namanya wawu. Tapi kalau tidak bisa, maka baru ke yang lain. Misalnya apa? Wal asri, apa artinya? Demi waktu, itu namanya wawu sumpah ya. Termasuk huruf cir ya, huruf cir nanti masuk ada pembahasannya. Contohnya di sini Saro Aliun wa Ahmadu, apa artinya? Berjalan, siapa yang berjalan? Ali dan Ahmad. Wawunya namanya wawu apa? Atof. Berarti sesudahnya mengikuti yang sebelumnya. Karena sebelumnya marfu, sesudahnya juga marfu. Paham ya? Misalnya Ahmad kita ganti siapa? Zaid. Saro Aliun wa Zaidun, Zaidun, Zaidun. Zaidun. Karena mengikuti siapa? Ali. Nah itu namanya wawu atof. Wawu apa? Atof. Yang artinya dan. Yang kedua, wawu ma'iyah selalu apa? Maksudnya yang sesudah ya, wawu ma'iyah itu namanya maf'ul. Apa namanya? Nah itu selalu dibaca maksud. Sedangkan wawu atof tergantung kepada apa? Maktuf maksudnya yang diikuti. Yang apa? Yang diikuti maksudnya gitu ya. Jadi kalau wawu atof tadi seperti Ahmad bacanya apa? Ahmadu karena mengikuti Aliun. Itu namanya wawu apa? Wawu a atof. Nomor tiga, pelaku pada wawu atof terdiri dari dua belah pihak. Contohnya di atas tadi. Berjalan siapa? Ali dan Ahmad. Berarti yang berjalan siapa? Ali dan Ahmad. Ali atau Ahmad? Ali dan Ahmad. Ya? Dua-duanya berjalan. Tapi kalau wawu ma'iyah, pelakunya hanya satu pihak. Berjalan Ali menelusuri sungai. Siapa yang berjalan? Ali. Sungainya? Jalan enggak? Ya, kalau ada airnya mengalir. Kalau enggak ada airnya ya enggak mengalir. Iya toh? Iya. Ah, iya. Tapi intinya yang berjalan ya, Bang. Satu aja, Ali ya. Paham ya? Baik. Habis ya waktunya, istirahat. Gitu? 10 menit. Ini pada capek. Nanti mau lanjut atau mau apa? Meroja. Hah? Lanjut dan meroja. Lanjut dikit ya. Habis itu meroja. Ya, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.